Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmat Allah, ikhwan wal akhwat fillah, kita akan melanjutkan kajian dari buku kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, yang ditulis oleh Ustadzun Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz Hafidhullah Ta'ala. Pembahasan masih tentang karakteristik agama Islam, ya, tak kenal maka tak sayang, sehingga banyak orang yang mencibir Islam dari sudut pandang yang tentu perlu dikoreksi, ya. Islam keras, Islam kasar, Islam tertinggal zaman. Kalau itu dari orang yang tidak beriman, ya itulah karakter orang tidak beriman, karena tidak kenal dengan Islam. Namun kalau datang dari orang Islam, tentu sangat sangat disayangkan kalau orang Islam memiliki pandangan semacam itu. Oleh sebab itu, ya, banyak para ulama menepis upaya-upaya untuk mendangkalkan agama Islam ini. Upaya-upaya orang-orang yang ingin memberikan keraguan-keraguan kepada Islam ini. Upaya-upaya yang menyudutkan agama Islam ini. Ya. Oleh karena itu dalam buku ini sebagai prinsip dasar, ya, usul, tafsir, sehingga kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita sampai pada poin 9, yang kalau yang bawa buku halaman 37, poin 9. Islam adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan, dan kasih sayang, ya, sesama kaum mukminin, dan juga memberikan perhatian juga, ya, kepada selain orang Islam. Jangan salah, tetangga bukan Islam tidak boleh mengganggu, ya. Ibnu Umar pernah sembelih kambing, itu Yahudi kasih dulu. Asma binti Abi Bakar ibunya suruh sambut sama Nabi sementara belum beriman. Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib, disuruh ngurusi ayahnya Abu Thalib sama Nabi, sementara bapaknya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Nah, ini tentu muamalah dan interaksi seperti itu terjaga, ya, di sini, ya. Adapun cinta urusan hati, maka cinta kepada orang beriman dalam segalanya. Adapun kepada orang yang tidak beriman, doa boleh dipanjatkan, yaitu doa agar mendapatkan hidayah, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 terkait hubungan orang beriman satu sama lain bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama di sini ada adatul hasr, ya, adatul hasr yang memiliki fungsi sesungguhnya hanyalah. Kalau mau diartikan, sesungguhnya inna, sesungguhnya ma, hanyalah orang beriman yang bersaudara. Oleh karena itu, fa'aslihu baina akhawaikum, damaikan antara kedua saudaramu yang berselisih. Ini bentuk cinta. Ya. Seperti itu maksud apa? Yaitu unsur akhokah, zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Siapa bertanya, kalau yang didolimi masuk akal, iya ya Rasul kita tolong, tapi bagaimana yang mendolimi? Salah, Nah, kalau di istilah di situ ada beberapa kemungkinan orang berselisih, dua-duanya sama-sama benar tapi salah paham, dua-duanya sama-sama salah, atau satu salah satu benar. Nah, disinilah ya, ketika kita menjadi apa, entah kita menjadi hakimnya dalam pengertian yang bisa menentukan, oh ini salah, ini benar. Orang ngaku-ngaku dia ngambil barang saya. Al-bayyina 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Gitu. Bukti bagi orang yang mengaku-ngaku, sumpah bagi orang yang mengingkari. Jadi kita damaikan ya, oh ternyata kamu salah. Yang benar ini, kan akan ketahuan. Oh ternyata antum sama-sama benar. Antum sama-sama salah. Nah, kalau memang ada yang salah dan benar, berarti ada yang zalim, ada yang mazlum. Juga harus ditolong dua-duanya. Yang zalim ditolong, yang dizalimi ditolong. Kalau yang dizalimi ditolong benar, kalau yang zalim ya ditahan dari perbuatan zalim. Termasuk nasihat, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah. Ya, lillah. Wa li kitabihi wa rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin semuanya. Apa itu an-nasihah? Dari kata nasoha yansohu. Orang Arab mengatakan nasahtul asla idza khalaṣa minasy-syam'i. Aku membuat melakukan perbuatan nasihat kepada madu. Nah, jadi madu itu kita melakukan perbuatan namanya nasihat kepada madu. Kapan? Idza khalaṣa minasy-syam'i. Kalau madu itu bisa bebas dari lilinnya. Ya, jadi kalau madu itu masih ada lilinnya diminum enak tidak? Ya terganggu kan, mesti digigit-gigit. Kalau bisa keselak. Nah, kalau madu itu dibebas dari lilin enak. Nah, perbuatan membebaskan madu dari lilin itu namanya nasihat. Sehingga para ulama mengatakan al-hulus, kemurnian. Oleh karena itu, pas sudah ketika ditanya untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kemurnian untuk Allah apa? Tauhid. Itu penjelasan Abu Amr ibn Shalah, juga termasuk Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut. Ya. Apa nih kemurnian untuk Allah? Karena nasihat adalah al-hulus, kemurnian. Madu yang tidak ada lilinnya al-hulus itu. Tindakan ketika memisahkan lilin itu namanya nasihat. Ya. Berarti itu tauhid, ittiba' kepada Nabi. Menasihati pemimpin termasuk untuk kaum muslimin. Ya, menasihati adalah membantu urusan dunia dan akhirat. Ini para jemaah hati Allah. Nah, ini ya agama Islam, agama cinta, agama kebersamaan, persahabatan, kasih sayang sesama orang beriman. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sayrul jasad bis sahari wal humma. Rawahu Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Permisalan orang beriman, perumpamaan kaum mukminin dalam sikap cinta mencintai, tawaddihim, sayang menyayangi, taruhuhum ya, dan menaruh rasa simpati, ta'atufihim, seperti satu tubuh. Satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga dengan tidak bisa tidur dan demam. Coba perhatikan di sini. Ya. Tidak bisa tidur ketika melihat saudaranya bergelimang dalam kesyirikan. Tidak bisa tidur ketika saudaranya bergelimang dengan perbuatan bid'ah, dengan perbuatan maksiat. Itu ketika mereka, saudara kita, ya, bermasalah dalam masalah jiwa. termasuk juga dalam masalah raga, ya. Jiwa dan raga harus seimbang, membangun jiwa dan raga. Cuman masalahnya banyak orang yang terlena ketika raganya kekurangan, kurang minum, kurang makan, kurang pakaian, kurang pekerjaan, sehingga ya fokus di situ. Betul, tidak salah, karena memang kita tidak bisa lepas dari makan dan minum, makan, tempat tinggal, pakaian. Tapi hati juga perlu makanan dan minuman, perlu menu, bahkan lebih besar hajatnya, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan zikir bagi seorang bagaikan air bagi ikan. Zikir bagi kita bagaikan air bagi ikan. Kalau ikan lepas dari air, ya bisa kita bayangkan kemana larinya, ke gorengan, ke wajan, dimasak, ya mati dia. Begitu pula ketika manusia lepas dari zikir, dan seutama-utamanya zikir adalah baca Quran. Seutamanya zikir baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan ulama salaf mengatakan zikir yang utama ketika kamu mau berbuat dosa, ingat bahwa itu dilarang sehingga kamu tidak jadi berbuat dosa. Tahu dari mana? Dari majelis zikir. Idza marattum bi riyadil jannah fartau faqalu ma riyadil jannah faqala hilaku dzikir. Rawahu Tirmidzi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgah. Apa itu taman surga? Halaqah zikir. Dalam ayat yang lain, majelisul ilmi, majelis ilmu. Dalam ayat yang lain disebutkan yaitu al-masajid, masjid-masjid. Kenapa? Karena di situ tempat untuk kebutuhan dan menu hati manusia. Para jamaah hati Allah. Nah, disitulah rasa cinta kepada orang beriman. Ketika dijelaskan ini tauhid, ini syirik. Ketika dijelaskan ini sunnah, ini bid'ah. Ketika dijelaskan ini ketaatan dan ini merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan terhadap orang beriman ketika menjelaskan perkara tersebut merupakan puncak kecintaan. Karena apa? Dia biar bisa berenang dalam air kehidupan. Ya, sebagaikan ikan berenang dalam air. Dan memang para teman sekalian, berapa kali saya sampaikan bahwa makna asy-syari'ah adalah apa? Sumber mata air, manba'ul ma. Dalam pengajian dijelaskan syariat. Oleh karena itu orang yang mengikuti syariat dikatakan apa? Menyambut seruan Allah untuk kehidupan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang yang beriman, sambut, jawab. Apa itu? Panggilan seruan Allah dan seruan Rasul. Ketika apa? Ketika memanggil kalian, apa tujuannya? Idza da'akum lima yuhyikum. Ketika memanggil kalian itu segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Berarti panggilan dan seruan Allah dan Rasul adalah sumber kehidupan. Ketika kita mengkaji, berarti kita mencari kehidupan. Bukan ada niat. Yang namanya kehidupan bukan hanya makan dan minum. Kehidupan ya kita ini. Terjemah. Nah, sehingga apa? Meskipun makanan lezat, tapi haram menurut sumber kehidupan kita, ya kita tinggalkan. Padahal bermanfaat bagi raganya dia, dia tinggalkan itu. Nah, namun banyak orang yang hanya melihat yang namanya bantuan sosial itu bansos berupa sembako, ya. Adapun sembahyang tidak menyuruh orang itu bisa sholat, ya, bukan bansos, itu bantuan yang paling besar. Menyuruh orang untuk meninggalkan kesyirikan, menyuruh orang untuk bertauhid. Para jamaah rahmati Allah, Ini hakikat dari persaudaraan. Tidak membiarkan saudaranya salah, dinasehati. Itu hakikat persaudaraan, hakikat cinta satu dengan yang lainnya. Kalau tidak, maka perlu dipertanyakan kecintaannya. Janganlah dan dibahas itu, nanti mereka ya tidak nyaman, tidak enak. Nah ini, jangan mengajak kebaikan, jangan mencegah dari kemungkaran, nanti bisa membuat suasana tidak nyaman, keruh. Justru itulah berkhianat kepada saudaranya. Apalagi kalau sampai atas nama agama memutarbalikkan agama, yang syirik dibilang tauhid, yang tauhid dibilang sesat, ya, yang sunnah dibilang sesat, yang bid'ah sebagai apa adat dan harus dipertahankan dan seterusnya. Nah, tapi tentu harus dijelaskan dengan ukuran-ukuran syariat, dalil-dalil syariat baik Quran maupun sunnah yang dipahami oleh salafus soleh. Itu kecintaan, dan termasuk juga dalam urusan raga, urusan fisik, bantuan sosial. Ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan beban saudaranya orang beriman di dunia, maka Allah Ta'ala akan meringankan beban dia dari beban-beban pada hari kiamat. Ya. Ittaqullah, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takulah neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ada seorang ibu bawa dua anaknya. Kemudian dikasihlah masing-masing dengan sebutir kurma. Anaknya makan, ada tiga, ibu dan dua anak, dikasih kurmanya satu. Dimakanlah sama anaknya satu biji. Habis, setelah itu anaknya minta lagi. Ibunya tidak memakan, ditahan, dikasih, dipatahin jadi dua, dikasih separuh pada yang pertama, kemudian kepada yang kedua. Aisyah melihat kejadian itu kagum dengan kasih sayang ibu ini. Akhirnya sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menjelaskan kasih sayang ibu tersebut menjadi sebab dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang ibu kepada anak wajar. Kasih sayang tersebut ya menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Kita lihat bagaimana seorang yang menahan kucing tidak dikasih makan sampai mati, menyebabkan itu orang tersebut masuk dalam neraka. Bagaimana ada seorang yang mendapatkan anjing yang haus, dan dia orang pezina, kemudian dikasih air minum, menyebabkan dia masuk surga. Artinya kasih sayang itu adalah penting, dan kasih sayang adalah ajaran agama Islam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian yang ada di langit. Ini para jemaat Allah. Dan kasih sayang di sini ya tidak terbatas kepada perhatian yang berhubungan dengan keperluan fisik. Keperluan fisik iya, bansos sembako betul. Ya, bahkan sebagian orang sampai memikirkan jangan hanya sekedar dibantu, tapi bagaimana bisa produktif, kan begitu? Iya, berarti apa? Tidak semata-mata untuk bantuan tersebut semata-mata saja jadi perbincangan, jangan, nanti tidak produktif. Nah, akhirnya dikelola seperti apa? Ya, bantuan tersebut. Tapi bukan sedekah ya, kalau sedekah nggak boleh, kecuali seizin yang berhak mendapat sedekah. Seperti zakat mal, ya, kemudian dikelola jadi gerobak bakso, jadi ini, tidak boleh. Karena itu sudah haknya para mustahikin, fakir miskin dan lain sebagainya. Harus izin. Kalau memang sudah catat siang, nih punyamu akan ini. Kalau boleh, boleh. Karena itu tasarruf, tasarruful mal, ya. Nah ini para ikhwan sekalian. Nah, berarti memberikan perhatian kepada orang beriman, ya. Bantuan yang tidak kalah penting, ya, dan itu bahkan paling penting adalah bantuan hati, jiwanya, sehingga mereka tetap berada di atas keimanan, cinta kepada sunnah, ya, gemar melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti cinta yang sebenarnya, ya. Nah, namun bukan berarti kemudian ya nutup tangan alias pelit juga tidak bagi mereka yang perlu bantuan, maka kita bantu. Demikian ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling menyayangi itu akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Maka sayangilah yang ada di bumi, maka akan menyayangimu yang ada di langit. Hadis ya Abu Dawud, ya, dari ya, dan juga yang lainnya, ya. Ini para jemaah. Jadi agama Islam agama cinta, kasih sayang, kebersamaan, persahabatan. Dan masjid ini ya menjadi simbol ya berkumpulnya kaum muslimin dengan sholat berjamaah, dengan majelis ilmu, majelis mudzakarah, ya mudzakarah ilmu dan lain sebagainya. Dulu masjid sebagai basic semua kegiatan kaum muslimin, ya, bahkan juga ketika latihan perang, ya, orang-orang Habasyah, orang-orang orang Ethiopia, sampai Aisyah ikutin Nabi melihat mereka bermain, yaitu bermain al-hirbah, yaitu tombak-tombak kecil, ya, untuk juga mengobati para mujahid yang terluka dalam peperangan, musyawarah urusan umat, semua di masjid berkumpul di situ sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk persaudaraan, membahas segalanya, ya, terutama sholat berjamaah. Demikian. Kemudian selanjutnya adalah Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan dan amal. Beliau tulis di sini, ya, Islam agama kesungguhan, keseriusan dan amal. Berarti apa? Kita tidak boleh bersantai-santai. Ilmu juga tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. La yunalu al-ilmu birohatil jasad, kata ulama. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan jasad yang santai. Antum dari subuh dia duduk di sini, ya, sampai jam 7. Habis sampai 2 jam, kadang sampai 3 jam. Dulu Imam An-Nawawi dalam sehari itu 12 mata pelajaran, 12 maddah setiap harinya beliau pelajari, 12. Ya. Kita tahu bagaimana para ulama sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, berjalan kaki, pakai kuda dari Mekah ke Madinah hanya ingin tahu satu hadis, sungguh-sungguh. Kesungguhan. Dan orang sungguh-sungguh ditunjukkan oleh Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Siapapun orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan. Nah, mari kita mujahadah sungguh-sungguh. Ya, mujahadah sungguh-sungguh. Nah, dan mujahid itu adalah orang yang senantiasa sungguh-sungguh memerangi dirinya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia selalu taat? Jadi hati itu gundah, hati itu galau, hati itu terus bergerak. Ini ketaatan, bagaimana saya bisa melakukan? Ini maksiat, bagaimana saya bisa meninggalkan? Loh, kenapa saya kok ketinggalan dari ketaatan ini? Loh, kenapa saya kok terjatuh kepada maksiatan? Itu galau, gundah. Ya, harus ada perasaan seperti itu para jemaah. Bukan hanya galau ketika bisnisnya, waduh, ini omset berkurang, wah masya Allah udah pusing, omset berkurang pusing, padahal kalau dilihat masih untung. Bagaimana kalau buntung? Terpusing, omset kurang. Aduh, sudah kita tidak bisa penetrasi, tidak bisa ini ya mengadakan cabang-cabang sini. Padahal dia, masya Allah, udah pusing, stres, bisa stroke. Ini urusan dunia. Nah, mari kita sungguh-sungguh. Hati ini apa ini? Kenapa kok saya tinggalkan ini? Ini kenapa kok saya lakukan perbuatan maksiat ini? Itu galau. Itulah yang disebut dengan apa? Nafsul lawwamah, yang baik. Ya. Di sini beliau penulis membawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang riwayat Imam Muslim, ya. Dan juga hadis Anas bin Malik, ya. Yang saya tahu juga hadis Anas bin Malik yang berbunyi al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun isra ala ma yanfa'uka wa ista'in billah wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kun qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftah amal asyaitan. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah, ya. Al-mukmin al-qawi, bersih sini ya, ada al di sini, orang mukmin yang kuat. Al di sini memberi faedah umum, kuat dalam apa saja. Makanya di sini disebut sebenarnya itu wa fi kullin khairun, pada masing-masing ada kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan imannya. Tapi iman kita semua tidak satu, imannya beda-beda tingkatannya. Ya, nah, tapi karena ada aslul imannya dikatakan sama-sama punya kebaikan karena ada aslul iman, ada pokok imannya. Nah, sekarang cabang-cabangnya itu yang bikin membuat orang bisa berbeda-beda tingkatan keimanannya, sehingga cabang-cabang itu akan mempengaruhi pokok keimanan tadi, kuat dan lemahnya. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu bisa bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang perbuatan maksiat. Ya. Kemudian, ya, kita kuat dalam masalah ekonomi, kuat dalam terutama kuat dalam masalah iman. Ya. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin. Nah, Allah berfirman, persiapkan oleh kalian semampu kalian dari kekuatan. Ya, min quwwatin. Di sini min quwwatin dzakirah. Mutlak berarti kuat iman, terutama kuat iman, kuat fisik. Ya, kuat ekonomi. Karena al di sini umum. Nah, kemudian diberikan masing-masing dari kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan iman. Ini ikhwan. Jadi harus kuat semuanya, kuat fisik dan lain sebagainya. Ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguhlah dalam menuntut sesuatu yang bermanfaat. Ihris sungguh-sungguh ala ma yanfa'uka untuk mendapatkan apa saja yang bisa memberikan manfaat. Orang beriman itu tanda kebaikan Islamnya meninggalkan yang tidak ada manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sampai 3 jam, 2 jam, 1 jam kuat dikir 15 menit payah. Ini perlu dipertanyakan bagaimana iman kita. Ya. Ngaji 2 jam payah, game 5 jam kuat. Itu pun setiap hari, ngaji setiap pekan. Ini perlu kita perhatikan apa saja yang bisa memberi manfaat baik dunia maupun akhirat. Ya. Kebaikan akhirat maupun dunia dibalik saja. Kebaikan akhirat maupun dunia, karena dunia itu wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu min tab'id, bagian dari dunia, bukan semuanya, ya. Dan bermanfaat di sini untuk akhirat. Artinya di dunia bagaimana bisa manfaat akhirat. satu dirham kamu berikan di jalan Allah, satu dirham kamu berikan fakir miskin, satu dirham kamu berikan kepada istrimu, kata Nabi apa? Pahalanya lebih besar yang diberikan kepada istri setiap hari. Ya, padahal kalau gak dikasih juga ngomel istrinya. Nah, tapi karena kita punya pandangan agama, maka ketika antum kerja, saya ingin menafkahi anak istri. Ketika kita ngasih, ini karena kewajiban saya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua bukan tidak ada artinya, tidak ada semata-mata istri terpenuhi. Kadang orang tidak peduli apakah Allah ridha atau tidak, yang penting anak istri cukup. Ya. Apakah Allah ridha atau tidak, yang penting kalau apa namanya anak saya, istri saya terpenuhi keperluannya. Kan sayang. Seandainya itu perkara yang halal untuk kemudian tidak diniatkan sebagai bentuk ibadah. Ya betul, manfaat hanya untuk itu saja. Tapi di hadapan Allah apa nilainya? Kan sayang. Sayang. Ini. Makanya ketika kita berbuat apa saja, ya, hendaklah al-umur bima qasdiha. Segala perkara tergantung kepada niat dan tujuannya. Ya. Namun jangan sampai salah, tidak bisa merubah yang haram. Ya, tidak bisa merubah yang haram. Tapi bisa merubah yang wajib, tidak dapat pahala. Bisa merubah yang sunnah, tidak dapat pahala dengan niat. Tapi niat tidak bisa merubah yang haram jadi halal. Dengan niat yang mubah bisa pahala. Dengan niat yang wajib pahalanya bertambah. Dengan niat yang sunnah demikian juga berlipat. Al-umur bima qasdiha. Ini ya, ihris ala ma yanfa'uka. Apa yang bermanfaat para jemaah? Jangan remehkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal ahaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ada gangguan di jalan, diangkat. Ada sandal berserakan barangkali satu sini satu sana, punya jamaah dimanapun siapapun dijadikan satu biar orangnya tidak cari-cari, atau bahkan ditendang lagi sama anak sehingga hilang satu, cuma tinggal satu. Ya sementara kita mampu cuma geser sama kaki kita biar nanti orangnya tidak cari. Kan remeh itu, ringan, dan mungkin setiap saat kita bisa melihat itu. Ya. Apapun para jamaah, sehingga jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Kita tidak tahu kebaikan mana yang tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi yang kita serius ya, namun bisa terkecoh. Qul hal rabbukum bil ahsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, maukah kami beritahukan kepada kalian siapa orang yang paling merugi dalam kehidupan dunia? Dialah orang tersesat dalam kehidupan dunia, tapi mereka menyangka annahum yahsabuna annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka sudah melakukan yang paling baik, yang terbaik, padahal tidak dapat apa-apa. Karena banyak perkara yang bisa merusak amal itu. Nah, kalau yang ringan, ya jangan namanya ringan. Ya, remeh, temeh di hadapan manusia, ketika kita melakukannya penuh dengan keikhlasan, tembus di hadapan Allah Ta'ala. Ya, balasannya luar biasa. Dibalas man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bersama beramal soleh laki perempuan, sementara dia beriman ketika beramal soleh itu, maka apa? Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Nah ini, sehingga jangan remehkan. Sehingga kalau kita sudah yang kecil saja tidak kita remehkan, apalagi yang besar. Nah ini, maka biasakan tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Biasakan untuk menganggap yang bermanfaat itu adalah memiliki nilai kualitas. Sehingga dengan biasa tidak meremehkan kebaikan yang kecil, tentu orang yang memiliki akal sehat, yang kecil saja diperhatikan, apalagi yang besar. Nah ini, ya. Yang terkecoh adalah orang yang tidak mau memperhatikan apa yang bisa membuat amal ibadahnya rusak, tapi hanya melihat kepada kuantitas. Kuantitas, kuantitas, kuantitas, kualitas tidak diperhatikan. Ya, makanya ulama dahulu selalu memperhatikan keikhlasan dalam beramal daripada amal itu sendiri. Balasannya besar, buruk kita besar tapi kosong di hadapan Allah Ta'ala. Ini para alimah, ya. Hendaknya kita perhatikan yang bermanfaat, ya. Kemudian apa? Wasta'in billah wa la ta'jaz. Mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Jangan merasa lemah. Nah, bagaimana di sini apa? Kita itu ibadah, ini ibadah-ibadah. Berhasil manfaat, tapi ingat itu bukan semata-mata upaya kita, tapi itu semua karena pertolongan Allah Ta'ala. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah pada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pada Allah Ta'ala. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ibadah dulu baru minta pertolongan di sini. Setelah Allah terimalah, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, amal ibadah yang diterima. Ya. Kemudian juga apa? Kita harus sadari bahwa apa yang kita lakukan adalah pertolongan Allah Ta'ala. Bisa ngaji, kemudahan yang Allah berikan. Bisa haji, pertolongan yang Allah berikan. Bisa bersedekah, pertolongan yang Allah berikan. Berapa banyak orang mampu haji, kakinya seakan tertanam dan tertancap dalam bumi, tidak mau berangkat. Ya, tapi ada orang yang cuma jual sayur, kumpulin, sekian lama, bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji. Begitulah para jemaah. Kalau Allah berikan kemudahan, ya, sebagaimana Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar, faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yassara Allahu 'alaihi, rawahu Tirmidzi. Ya Rasul, beritahukan kepada saya amal yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata beliau? Engkau ini bertanya perkara besar, perkara berat, tapi menjadi ringan dan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini harus jadi kata kunci, yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang dimudahkan? Orang yang minta kemudahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disuruh kita minta kemudahan kepada Allah. Disuruh wasta'in billah. Ya, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Hanya minum, baca bismillah, bismillah. Makan, baca bismillah. Ya gulam, samillah, kul bi yaminik, wa kul bimma yalik. Ini anak kecil, anak tiri beliau. Dari Ummi Salamah, ketika makan sama Nabi. Wahai anak kecil, wahai anak, ya, samillah, baca bismillah. Kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul bimma yalik, makan dari arah yang dekat. Bismillah, keluar dari rumah bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berhubungan suami istri, jangan langsung tancap gas. Saya pernah tanya, "Pak, berapa anaknya, Pak?" 5, Pak Ustaz. Gimana, Pak? Doa ketika berhubungan sama istri. Enggak hafal, Pak Ustaz. Oh, udah 5 enggak hafal. Ya, baca Pak bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Insyaallah semua di sini hafal. Ada baca untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nama Allah kita minta pertolongan. Ba di sini ya bismillah. Al-isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Para jemaah, dalam segala hal, dalam segala hal. Ya. Kalau Allah menghendaki ketika kita minum enggak masuk mulut, bisa masuk ke hidung. Apa? Ketika sudah sekian tangan terganggu, mungkin kebas atau mungkin apa kena stroke, naudzubillah min dzalik, sehingga masuk ke hidung. Ya, itu perkara kecil, perkara ringan. Ya, bagaimana yang besar? Jangan membuka dan membusungkan dada karena kesombongan. Tapi hendaklah kita minta pertolongan kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga diakui semua adalah milik Allah Ta'ala. Syukur dengan hati. Apa itu? Akui bahwa engkau mendapatkan nikmat itu dari Allah. Dengan lisan ucapkan alhamdulillah, menunjukkan alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau yang baik, kalau yang tidak baik, tetap alhamdulillah ala kulli halin. Dengan lisan kita para jamaah, dengan amal anggota badan, mana yang diperintah, mana yang dilarang kita jaga. Ya, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujaha. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Batasan-batasannya. Yang diperintah kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Dengan cara apa? Wasta'in billah, dengan cara minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian itu nikmat. Tapi kalau orang itu merasa, namanya merasa, ini adalah usaha saya, dia stres. Dia tertuntut untuk begini, untuk begitu. Tapi ketika ini kemudahan yang Allah berikan, maka terasa nikmat dalam beribadah. Bukan sebagai beban berat. Betul memang namanya ibadah itu beban, namanya taklif, makanya kita disebut mukallaf. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan Bilal, ya Bilal kum arihna bis shalah. Bilal berdiri, arihna, istirahatkan kami dengan salat. Dan beliau juga bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadikan Allah jadikan sejuknya pandangan itu dalam salat. Yang tadinya salat itu berat. Tapi jadi istirahat bagi Nabi. Itu para jemaah. Nah, bagaimana kita bisa membalik beban ini menjadi sesuatu yang nikmat? Itu, ya. Tetap namanya beban. Kepada fisik iya, tapi menjadi rohah pada hati. Menjadi apa? Nikmat bagi hati. Dan pasti ketika saudara habis baca Quran, apakah sedih habis baca Quran? Tidak ada rasa nikmat. Nah, itu bagaimana semua ibadah yang kita lakukan seperti itu. Ketika kita keluarkan harta kita, berkurang nilainya, tapi ada nikmat. Ya. Namun Nabi bersabda tidak berkurang, bertambah malah. Dan di sana oleh ulama, tidak hanya bertambah keberkahannya, juga bisa bertambah nominalnya. Ya. Mana qasat sadaqatan min mal, wa ma zadallahu 'abdan nafi'an lil 'izza wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu. Rawahu Muslim. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak hanya berkurang, artinya bertambah, tidak hanya bertambah keberkahan, juga bisa bertambah nominalnya. Ya, tapi kita harapkan bertambah pahalanya di hadapan Allah, sehingga berbagi itu indah. Ya, orang bisa mengatakan berbagi itu indah, padahal dia berkurang tapi merasakan keindahan. Dia berkurang tapi merasakan nikmatnya, bagaimana melihat orang bisa tersenyum. Jangan sampai mengatakan saya sedih kalau ada orang senang. Wah, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ada orang mengatakan kau sedih kalau orang itu senang. Kenapa? Iri dia sedih masalahnya. Tapi bagaimana kita bisa melihat, ya, senyuman anak-anak yatim, senyuman orang-orang tidak mampu, dengan sebab, salah satu sebab uluran tangan kita berbagi itu indah. Ini para jemaah, sehingga apa? Jadi beban, dia mengeluarkan hartanya dengan keikhlasan hatinya, tidak jadi beban. Sholat tidak jadi beban, ya, haji tidak jadi beban. Maka jangan heran kalau ada orang merasakan betapa nikmat, kepuasan, ya, merasakan manisnya iman. Coba antum lihat, Nabi memberikan istilah manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'udha fil kufri kama yakrahu an yukdafa finnar. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga perkara, apabila seseorang mendapatkan pada dirinya tiga perkara itu, akan merasakan halawah. Halawah itu apa? Manis. Halawah itu apa? Lezat. Lezatnya iman. Nah, coba lezat. Ya, kalau kita makan pagi ini, wah lezat, masya Allah. Minum kopi lezatnya, masya Allah. Tapi hati juga perlu kelezatan. Berapa banyak orang bergelimang harta tapi tidak lezat, karena dikejar-kejar utang, tidak lezat. Karena dikejar-kejar KPK, tidak lezat. Karena bingung bagaimana harus mengurusi dunianya. Karena orang punya dunia, dia ngurusi dunianya. Kalau punya ilmu, ilmu akan menjaga dia. Nah, lezatnya iman ketika menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai daripada yang lain. Kemudian juga apa? Mencintai orang karena Allah, bukan karena lain, harta atau yang lainnya. Dan dia yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana dia tidak suka kembali atau dilempar ke dalam api, ke dalam api. Ini para jemaah rahmat Allah, maka hendaklah kita selalu minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini, seandainya begitu, jangan. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena seandainya-seandainya itu akan membuka pintu-pintu setan, akan membuka perbuatan syaitan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tetap semangat untuk kebaikan, bersemangat untuk segala yang bermanfaat. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Lebih-lebih kondisi seperti ini, barangkali kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan sudah pada titik-titik keputusasaan. Jangan, kita orang beriman, dunia memang ujian, ladang amal kita adalah akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberi kita istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, saya serahkan kepada ikhwan yang ada di studio, kalau memang ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Ya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhol. Khairan, terima kasih atas pembahasan dan materi yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Bapak Yanuar di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dalam keadaan sehat dan perlindungan Allah. Mohon penjelasan dari Ustaz dan nasihat, bagaimana cara menjelaskan kepada orang kafir yang selalu menyerang agama Islam dengan mengatakan bahwa Islam itu membolehkan zina dengan dasar Rasulullah pernah menyetubuhi budak tanpa dinikahi. Barakallahu fiik Ustaz, silakan. Iya. Ya, kata-kata az-zina itu kan berada dalam Al-Qur'an. Ya. Dan termasuk salah satu yang dilarang dalam syariah. Oleh sebab itu, kembalikan definisi itu kepada yang membuat syariat. Tidak didefinisikan sendiri. Ya, tidak didefinisikan sendiri. Ya. Kalau kita ingin memberikan penjelasan terhadap milik orang lain, ya, merek mobilnya berbeda, ya, tentu aturan main, ya, tentang mobil misalkan, yang tahu yang punya merek kan begitu. Masa definisi mesin mobil, ya, diberikan keterangan dengan mesin pesawat, ya, tentu tidak akan sama, ya, kekuatannya dan semuanya. Begitu juga dengan agama ini, karena dia mendefinisikan sendiri. Nah, zina itu seperti apa definisinya, ya? Ya, zina itu apa definisinya, ya? Dan sementara dalam Al-Quran sudah jelaskan, wa mimma malakat aimanukum, halal bagimu budak-budak yang kamu miliki. Itu ya, karena dia tidak tahu, tidak paham. Tapi ketika dia diberikan Al-Quran, ya tentu dia tidak akan bisa nerima, karena tidak beriman. Tidak beriman. Tapi ingat, justru para pendeta itu ya, ada yang dapat hidayah sehingga menangis. Wa idza sami'u ma unzila ala rasul taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ya. Ketika mereka mendengar apa yang Allah turunkan kepada Rasul, engkau lihat mata mereka itu mengalir air mata karena mengetahui kebenaran yang mereka tahu. Ini apa? Pada pendeta. Tapi kan tidak semua seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu jawablah dengan ya dalil akli, dalil akal. Ya boleh, selama akal tidak bertentangan dengan syariat. Seperti tadi, Anda mendefinisikan zina dengan definisi Anda sendiri. Sementara Islam punya definisi tentang zina itu. Demikian. Ya, dia atas nama zina kan, membolehkan zina, ya. Itu kesalahan yang sangat fatal, ya. Apalagi disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Tapi namanya orang dalam Islam, ya. Oleh karena itu, tampakkan kebaikan-kebaikan Islam, bahwa Islam itu agama yang cinta damai. Islam agama yang penuh perhatian kepada manusia, tidak hanya manusia, hewan, tidak hanya hewan, pada lingkungan. Jadi agama Islam ya kebenarannya ya bersifat humanis, ya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya via telepon, silakan 0218236543. Halo. Kami tersambungkan. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Jakarta. Ustadz, berkaitan dengan Islam yang mengatur berkaitan dengan dibolehkannya menikah lebih dari satu, banyak dari orang-orang yang kurang suka dengan Islam mengatakan berarti agama Islam ini agama yang tidak memberikan hak-hak pada wanita dan cenderung mendzalimi wanita. Bagaimana cara menjelaskan yang benar, Ustaz? Silahkan. Iya. Kalau itu datang dari orang di luar Islam, ya itulah selalu celah-celah itu selalu digunakan, ya. Tapi kalau itu datang dari orang Islam, maka yang harus disampaikan adalah percaya dengan Al-Quran. Kalau tidak, bagaimana orang Islam tidak percaya dengan Al-Quran? Kalau iya, nah baik, kita lihat Al-Quran, ya, menjelaskan masalah itu. Sebelum menjelaskan Al-Quran tentang masalah poligami atau ta'addud, menikah lebih daripada satu, ya, jelaskan juga bahwa kenapa wanita, banyak wanita yang mau dieksploitasi oleh para lelaki sebagai bintang film, sebagai bintang iklan, sebagai profesional, ya, sehingga dinikmati oleh laki-laki dengan sembarangan, seakan tidak ada nilai, hanya dinilai dengan duit, ya. Itu sehingga apa, tidaklah aneh kalau dikatakan habis manis sempat dibuang, ya. Nah, tapi sebagai orang Islam itu fakta banyak terjadi, sehingga banyak wanita-wanita yang dihamili di luar nikah, banyak terjadi, ya, istrinya dibunuh. Kemudian hanya kenal di sosial media, dihamili dan mau dihamili, minta pertanggungan jawab, dipukul, bahkan dibunuh, lalu tidak berhenti di situ, mayatnya dibuang, tidak berhenti di situ, dibakar. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah telah menjaga kita dan keluarga kita. Ya, adapun syariat, Allah lebih tahu. Ya, sekarang angka laki dan perempuan lebih banyak mana? Ya, oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa idhiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah ini ya, apa kata firman Allah, nikahilah kalian wanita yang kamu sukai 2, 3, atau 4. Kalau kamu tidak bisa, takut tidak bisa adil, ya satu. Tidak adil itu dalam masalah apa? Bukan dalam masalah yang lain, tapi masalah fisik, yaitu masalah nafkah tidak bisa adil, ya. Adapun hati memang susah, ya. Seperti itu. Maka kembali kepada kemampuan, ya. Kalau tidak mampu, ya jangan. Satu saja keteteran dan keleleran, ya. Satu saja sudah takut sama istri, apalagi dua. Ya, maka untuk menjawab itu adalah apa? Pertama, dalil nakli kalau itu orang Islam. Tapi ajak dulu bagaimana sikapnya terhadap Quran. Yang kedua, dalil akal, ya, sebagaimana orang banyak menyayangkan perempuan, ya, itu. Dan bagi yang mau poligami, asalkan mampu, ya, satu saja tidak masih begitu, apalagi 2, 3, dan 4, yang akhirnya apa? Itu tadi, membuat citra buruknya kepada agama Islam. Bukan agama Islamnya, ya pelakunya, ya, gitu. Satu aja tidak mampu, apalagi 3, 4. Kalau mampu, berani, tafadhol, ya itu, ya. Ah, jadi menjelaskannya dengan dalil nakli dan dalil akli. Pendekatannya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mohon maaf, Ustaz, karena terbatasnya waktu perjumpaan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam fadli, Ustaz. Baik, para ikhwan dan akhwat sekalian, para pemirsa Roja, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita istiqomah, terutama dalam kondisi-kondisi penuh ujian dan cobaan, yang kalau kita tidak sukses dalam menjalani ujian dan cobaan, kita bisa jauh dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, mari kita cintai agama kita, mari kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, dikaji di masjid-masjid, dikaji di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayahnya, sehingga apa? Sehingga kita tetap istiqomah dan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullah kepada ikhwah studio yang di masjid dan juga kaum muslimin yang ikut serta. Semoga kita diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu bermanfaat dan amal soleh yang diterima. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.